firman-Mu ya ada, amin. Janji-Mu menopangku berjalan bersama-Mu di setiap pusing hidupku. Cinta padamu Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Kamu.